بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فحياكم الله وبياكم الله. Kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Qarib kita sampai di salat al-Aidain, fi salatil Aidain. Namun sebelumnya ada yang ingin saya bacakan ulang, yaitu tentang masalah hay'ah salat. Ya, masalah hay'ah salat, yakni pada halaman 132 kalau di buku saya, yakni tentang wawadul yadaini 'alal fakhidaini fil julusi litashahhudil awwal wal akhir. Yakni tentang meletakkan tangan, ya, meletakkan kedua tangan di atas kedua paha ketika duduk untuk tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Nah, di sini dikatakan ya basutul yadal yusra bihaitsu tusamitu ru'usal asabi'ir rukbata wa yaqbidu bihaitsu tusamitu ru'usal asabi'ir rukbata. Nah, untuk tangan kiri kata muallif di sini, untuk tangan kiri itu dibentangkan, ya, dibentangkan di mana namanya ruus kepala jari jemari, ya, ruusul asabi, ya, di mana kepala jari jemari itu sejajar dengan ini apa namanya rukbah, ya, sejajar dengan lutut. Jadi, ya, saya ulang sekali lagi, peletakan kedua tangan kita di atas kedua paha kita ketika duduk tasyahud awal ataupun tasyahud akhir, dengan cara tangan kiri itu dibentangkan di mana dan bentuk pembentangannya ujung ataupun kepala jari jemari kita, ya, ujung-ujung jari jemari kita itu bersejajaran dengan lutut rukbah. Wayaqbidul yadal yumna, dan tangan kanan itu diqabat, tangan kanan diqabat, digenggam, ya, benar. Ya, jadi tangan kanan itu, kalau tangan kiri tadi dibentangkan, tidak digenggam, adapun tangan kanan itu kita genggam, ay asabi'ahu, maksudnya menggenggam seluruh jari jemarinya, illal musabbiha, kecuali al-musabbih. Jadi kita genggam kecuali al-musabbih, itu enggak digenggam, ya, kecuali al-musabbih tidak diqabat. Jadi yang lain diqabat kecuali al-musabbih, itu tidak diqabat, tidak digenggam. Musabbih ini jari telunjuk, ya. Kecuali jari telunjuk itu tidak digenggam, ya, karena di sini dikatakan ay asabi'aha, seluruh jari jemarinya, illal musabbiha, kecuali jari telunjuk itu tidak digenggam, minal yumna, dari tangan kanannya tersebut. Fala yaqbiduha, maka di sini ditegaskan lagi fala yaqbiduha, maka tidaklah al musabbih tersebut kita genggam. Jadi bukan begini, ya, tapi ya begini, intinya al musabbih tidak digenggam. Fa innahu yushiru biha rafi'an laha hala kauniha mutashahhidan wa dhalika 'inda qawlihi illallah. Dan kemudian musabbih tadi itu digunakan bertujuan untuk mengisyaratkan dengan cara mengangkatnya tatkala kita membaca tasyahud, yaitu tepatnya pada pernyataan illallah, kata beliau. Jadi berarti tidak kita genggam, ya begini, ya. Kemudian kita mengangkatnya, kan gitu, itu tatkala kita membaca illallah. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Wala yuharrikuha, dan tidak menggerak-gerakkannya. Walau dalam pandangan lain tentunya kita tahu itu ada, fa in harrakaha kuriha, dan kalau digerakkan hukumnya makruh walau tidak batal. Ya, jadi kalau digerak-gerakkan menurut pandangan itu hukumnya makruh. Ya, maksudnya menurut pandangan ini, ya, hukumnya makruh. Wala tabatulu salatuhu fil asah, dan tidak membatalkan salatnya menurut pendapat yang terbenar. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini saya ingatkan ulang tentang masalah bagaimana cara mengqabat. Jadi bukan diqabat begini, namun apa namanya yang kita mengqabat jari jemari, tapi yang musabbihnya tidak kita qabat. Ya, jadi begini, kemudian kita angkat, ya, kita angkat musabbih itu saat kita mengucapkan illallah, wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Demikian yang dijelaskan Syalabi. Jadi itu saya ingatkan ulang ya, karena mungkin kemarin kurang jelas barangkali ya, jadi saya ingatkan lagi. Baik. Kemudian kita masuk ke fasal yang baru, yaitu fasal fi salatil idaini, fasal tentang salat dua id, ya, dua hari raya, dua lebaran, ya, salat dua lebaran. Jadi dua lebaran kita itu memang ada salatnya, dan diistilahkan dengan salatul idain, ya, salat di dua hari lebaran. Wa salatul idain ay al fitr wal adha sunnatun muakkadatun, dan salat id ini, dan salat hari lebaran ini, baik yang adha, baik yang fitri maupun yang adha, itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang ditegaskan, sunnah yang ditekankan, atau sunnah yang dikuatkan. Itu hukumnya. Jadi wa salatul idain ay al-fitri wal adha sunnatun muakkadatun. Salat id baik yang fitri maupun yang adha, hukumnya sunnah muakkadah. Wa tushra'u jama'atan, dan perlu diketahui di dalam pelaksanaannya ini disyariatkan berjamaah, di dalam pelaksanaannya ini disyariatkan berjamaah, dan kesunahan kemuakkatannya ini itu sunnah bagi munfarid, bagi orang sendiri. Ya, umpama dia enggak bisa untuk melaksanakan secara berjamaah, maka tetap di sunnah muakkadah kan bagi orang yang sendiri, bahkan juga tetap sunnah muakkadah bagi musafir. Ya, berbeda halnya dengan salat Jumat, kan begitu. Dan bahkan sunnah muakkadah ya bagi hur apalagi, dan juga bagi abad. Bagi budak. Ya. Wa khunsa, bahkan di sunnah muakkadah kan juga bagi khunsa. Iya, yang sulit jenis kelaminnya, ya, muskil lah, pokoknya rumit dianya. Wa mra'ah, dan bagi perempuan. La jamila, tapi enggak yang cantik ya. Tapi tidak yang cantik. Nah, tapi masalah tidak yang cantik ini, kalau kita pahami berdasarkan konteksnya, ini masalah menghadiri acara salat Id. Adapun masalah salat Idnya tetap sunnah bagi dia. Ya, berarti di rumah sendiri. Tetap sunnah muakkadah baginya, namun tidak sunnah buat menghadiri secara jamaah ataupun menghadiri acaranya karena dia cantik. Nah, beginilah ikhwan, maksud saya ini jadi catatan juga bagi kita bersama ya, terutama kita yang Syafi'iyah kan begitu, dimana dalam mazhab Syafi'i perempuan itu dijaga betul ya, dihormati sekali, ditinggikan sekali, sampai gak boleh keluar dalam hal yang kayak begini pun, sampai di apa namanya, dicegah untuk keluar gitu ya, karena dia cantik. Padahal ini apa? Masyru', disepakati masyru'nya soal acara Idul Fitri, ya, perayaan Idul Fitri, kan gitu. Masyru', disepakati kemasyru'iyahannya. Lalu bagaimana ceritanya musiman Maulid justru kita lakukan ikhtinat di situ? Soal yang disepakati masyru'iyahannya saja, ini sampai enggak dikasih yang cantik buat keluar. Inilah faedah yang seharusnya bisa kita petik di sini. Terlepas dari masalah la jamilah, apakah yang jamilah itu tidak sunnah untuk menghadiri atau tidak, itu ada ikhtilaf mungkin di sana kan begitu. Tapi yang jelas dari apa yang dinyatakan di dalam buku ini, kita bisa lihat beginilah cara mereka menghormati perempuan. Jadi bukannya dibebaskan kan. Nah, jadi untuk acara yang masyru' saja itu sampai enggak dikasih keluar, apalagi yang kemasyru'iyahannya masih diperselisihkan. Bahkan sebenarnya kayak Haji Asim Ash'ari saja kan begitu ya, itu memperingatkan kepada kita untuk meninggalkan kemungkaran tersebut di dalam maulid kan begitu. Itu apa? Kemungkaran ikhtilat. Ini seharusnya dikondisikan lah itu ya, bagi kita yang mau mengadakan acara itu dikondisikan sebisa mungkin yang tidak terjadi ikhtilat antara laki-laki dan perempuan. Lah, masalahnya ini yang jelas saja kemasruannya itu dicegah buat datang, masa yang masih yang begitu justru kita nodai kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Wala dzati hay'ah, dan juga perempuan yang dhatu hay'ah. Jujur, saya enggak tahu ini wanita yang kayak gimana yang disifati dengan dhatu hay'ah. Saya enggak tahu. Ya, kalau kita bahas ini saya kan dhatu hay'ah ini kira-kira wanita yang punya perawakan keadaan. Itu kalau kita bahas ini saya kan perawakan keadaan. Apakah keadaannya maksudnya adalah menggol-menggol? Iya. Kan gitu ya. Ataukah mungkin maksudnya dia semampai atau maksudnya ya semua keadaan lah pokoknya. Ya, saya enggak tahu. Ini iya yang dibilang dhatu hay'ah ini yang bagaimana ya? Ya mungkin dia montok walaupun udah pakai jubah, kelihatan tetap dadanya. Maksudnya udah pakai jilbab sekalipun mungkin tetap kelihatan ya karena terlalu besar kan barangkali. Nah, demikian. Jadi, apakah itu termasuk dhatu hay'ah? Ya maksudnya tetap digelari gak usah terlalu melayang. Enggak, ini refleks doang ya. Biar enggak ngantuk. Iya. Ya, pokoknya saya enggak begitu tahu ya apa yang dimaksud dengan dhatu hay'ah. Maksudnya perempuan yang bagaimana yang digelari ataupun dilakopi dengan dhatu hay'ah. Nah, jadi walaupun dia tidak cantik tapi karena dia dhatu hay'ah, perawakannya mungkin ya semampai atau menarik perhatian, nah, barangkali demikian, maka juga ditekankan untuk tidak menghadiri acaranya, acara Idul Fitri. Nah, sampai seperti ini ya. Memuliakan sekali. Iya, memuliakan sekali kan gitu. Ini kemasluhatannya disepakati. Ini kan gitu ya. Jadi ya cobalah kita kondisikan lagi ya bagi mereka-mereka yang mengadakan musiman Maulid kan begitu. Coba dikondisikan secara sempurna. Bahkan yang masruknya saja, yang jelas masruknya saja di dalam hadisnya jelas ada kan gitu ya, perintahnya jelas ada, ini saja sampai dinyatakan oleh para ulama untuk enggak hadir mereka-mereka yang cantik, mereka-mereka yang dhatu hay'ah kan gitu, untuk enggak hadir ya. Tapi sekali lagi ya catatan, kalau menurut konteksnya saya memahami bahwa di sini tidak sunnahnya itu adalah masalah menghadiri acaranya. Adapun soal sholat aibnya itu tetap sunnah dia lakukan secara sendiri. Ya. Tetap sunnah karena seperti yang dikatakan tadi wali munfaridin tetap sunnah muakkadah bagi mereka yang sendiri. Wali munfaridin wa musafirin wa wahurin wa abdin wa khunta wa mraatin la jamilatin wa la dhati hay'ah. Nah, ini la jamilah dan la dhati hay'ah ini adalah menghadirinya, menghadiri acaranya. Namun salatnya tetap sunnah bagi dia untuk salat di rumah. Ammal ajuz, nah ini yang saya maksud dengan konteks ya, berdasarkan konteks tadi kenapa saya bisa memahami la jamilatin wala dhati hay'atin, ini maksudnya adalah menghadirinya karena di sini dikatakan ammal ajuz fatahdur. Adapun kalau yang udah tua ya maka silakanlah nenek-nenek itu hadir. Ya kan gitu ya. Itu pun masih tetap pakai catatan ya, itu pun ya. Ya, patah durul ayat. Ya silakan dia hadir acara hari raya itu. Ya silakan dia hadir ke acara hari raya tersebut, tapi tetap dengan catatan, fi fiya bi baitiha. Jadi enggak perlu dipercantik juga. Fi fiya bi baitiha. Ya. Baju yang biasa dia gunain di rumahnya, ya, dengan baju yang biasa dia gunain di rumahnya. Bila tip bahkan tanpa parfum. Ya, bila tip. Biar enggak tertarik, iya. Jadi beginilah cara mereka ikhwah. Ya. Mencegah terjadinya apa? Munculnya syahwat. Beginilah cara para ulama. Nah, ini enggak ada lagi yang kita jaga. Iya, itulah dia. Semuanya keluar kan? Iya. Nah, beginilah cara ulama. Ini seharusnya kita sampaikan lagi ke masyarakat supaya masyarakat semakin mau menjaga auratnya. Kita terangkan lagi. Maksudnya kita jelaskan sisi faedah ataupun sisi tersiratnya. Sisi tersirat dari pernyataan musannif. Supaya masyarakat tuh mau ghirah lagi, ya ghirah kembali untuk menjaga aurahnya. Masalahnya ini celaka buat kita juga. Ya, maksudnya kaum laki-laki kan ini, gara-gara mereka tidak menjaga aurah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan sekali lagi, penjagaan kita, ya penjagaan kita terhadap aurahnya perempuan itu adalah bentuk penghormatan kita kepada perempuan, bukan sedang mendiskriminasi mereka ya. Ya sama sekali, justru kita menghormati agar itu tidak dipandang oleh banyak manusia kan gitu. Jadi kayak murahan kan kalau semua udah ngelihat kan gitu ya. Aku pernah ngelihat punya istrimu kan gitu ya. Kan murahan itu. Masa mau gitu istri kita dilihatin orang-orang kan gitu. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya ini sampai seperti ini ya ikhwah ya. Jadi la jamilah bahkan sampai yang laki-laki yang cantiknya pun itu tidak disunahkan untuk menghadiri acaranya, dan juga bagi yang wanita dhatul hay'ah. ya, yang tadi saya sendiri masih bingung tentang siapa wanita yang bisa disifati dengan dzatul hayah. Ya, silahkan antum telusuri, karena saya baca di hasyiahnya Imam Bajuri juga nggak saya dapati keterangan siapa wanita yang disifati dengan dzatul hayah ini. Ya, tapi intinya walaupun dia tidak cantik, andaikan dia dzatul hayah, maka ya mungkin bisa kita bilang seperti kata Ustaz Usman tadi, yaitu apa tadi? Menarik. Iya, dzatul hayah menarik. Keadaannya menarik. Benar, keadaannya menarik. Ya mungkin bisa kita maknai demikian, atau pokoknya seluruh yang bersangkutan dengan ya terlalu mengundang syahwat lah begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, wa waktu salatil Id ma baina turu'i syamsi wa zawaliha, dan pelaksanaan salat Id ini dapat dilakukan mulai dari terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Ya, jadi terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Ya, ma baina, di antara itu. Jadi di antara muncul dan terbitnya matahari, disitulah kita lakukan salat Id. Wahia ayu salatul Id rak'atani, dan salat Id ini dilaksanakan dengan dua rakaat. Yuhrimu bihima biniyati Idul Fitr, dan saat kita takbiratul ihram itu kita niatkan salat Idul Fitr. Awil adha, ataupun kita niatkan salat adha jika memang itu adalah Idul Adha, dan kita niatkan salat fitri jika itu adalah Idul Fitri. Wa ya'ti bi du'a iftitah, dan juga tetap membaca doa iftitah. Wa yukabbiru fi raq'atil ula sab'an, dan melakukan takbir di rakaat yang pertama sebanyak 7 kali. Siwa takbiratul ihram, tentunya tidak terhitung ataupun tidak termasuk dalam hitungan takbiratul ihram. Jadi berarti kalau sama takbiratul ihram 8 ya. Namun takbiratul ihram ini enggak dihitung ya. Jadi ada 7 takbir di rakaat pertama, dan takbir ini ya selain dari takbiratul ihram. Tsumma yata'awwadhu tsumma yaqra'ul Fatihah. Lalu dia berta'awudz ya, membaca a'udzubillah minasyaitonir rajim, dan kemudian membaca surah Al-Fatihah tentunya dengan bismillahnya. Ya, dan ini sudah kita bahas kemarin bahwa bismillah menurut pandangan termasuk ayat Al-Fatihah. Ya, demikian. Tsumma yaqra'u ba'daha surah Qaf. Kemudian membaca surat Qaf setelahnya. Maksudnya setelah membaca surah Al-Fatihah. Ya, di rakaat yang pertama nih. Ya, jadi inilah hal-hal yang disunahkan di rakaat yang pertama, yaitu membaca surat Qaf setelah membaca surat Al-Fatihah secara jahr. Ya, jahran. Secara jahr. Wa yukabbiru fi ar-raq'ati tsaniyati khamsan siwa takbiratil qiyam. Dan melakukan takbir di rakaat kedua sebanyak 5 kali, tapi tentunya selain dari takbir untuk berdiri. Ya. Jadi kan ketika kita hendak berdiri ke rakaat kedua itu kan kita melakukan takbir. Nah, itu tidak termasuk. Ya, jadi takbir yang untuk berdiri tidak termasuk dalam hitungan 5 takbir ini. Ya, 5 takbir yang ada di rakaat kedua. Ya, sama seperti takbiratul ihram tadi. Iya, takbirul intiqal. Nah, ini enggak termasuk dalam hitungan yang 5. Jadi setelah takbir untuk berdiri tadi, maka kemudian kita lakukan takbir sebanyak 5 kali. Tsumma yata'awwad. Ya, kemudian ta'awud lagi. Ya, semuanya ta'awud. Baca Al-Fatihah ini sekarang hampir hilang di mazhab Syafi'i, membaca Al-Fatihah. Tepat. Iya. Memang iya, hampir hilang ya. Sunnah itu. Hah? Kata Syalabi yang pertama wajib. Enggak, masalahnya di rakaat keduanya. Iya, 2 3 4 itu sunnah. Oh, gitu ya. Oh, hukumnya sunnah yang di 2 3. Oleh karena itulah mungkin sebagian mereka enggak membacanya ya. Oh begitu. Hukumnya sunnah. Yang Pak. Pertama wajib. Iya. Yang pertamanya yang wajib. Kan. Iya betul. Maka. Jadi ta'awudz pada rakaat yang kedua, ta'awudz pada rakaat yang ketiga, keempat dan cuma empat ya. Itu hukumnya nggak sampai seperti yang ada di rakaat pertama begitu. Ya wallahu a'lam. Cuma memang yang saya dapati sudah hampir jarang ya di rakaat kedua mereka berta'awudz. Biasanya cuma bismillah doang. Ta'awudznya nggak ada lagi. Namun kalau saya sendiri sampai sekarang masih tetap ta'awudz ya, baik di rakaat kedua, ketiga dan keempat. Baca Fatihahnya. Iya. Dijaharkan. kalau saya sholat. Oh enggak lah, enggak. Tawudnya disirkan. Iya disirkan. Demikian. Dan untuk tawudnya disirkan. Jadi pokoknya tetap tawud terlebih dahulu, barulah mulai kita membaca Al-Quran. Begitu. Karena sebenarnya Bismillah itu kan bahagian dari Al-Fatihah kan gitu. Jadi ya berarti saat kita mau membaca Bismillah itu sudah terhitung kita baca Al-Quran. Maka ya dimulai dengan ta'awudz juga begitu. Wallahu a'lam. Ya jadi summa ya ta'awudz, kemudian dia berta'awudz, summa yaqra Al-Fatihah, kemudian dia baca surah Al-Fatihah lagi, wa surata iqtarabat. Ya, ya. Dan kemudian membaca surah iqtarabat. Jadi kalau tadi di rakaat pertama itu membaca surah Qaf, nah di rakaat kedua kita membaca surah iqtarabat. Jahran, secara jahr, wayakhtubu nadban, kemudian melakukan khutbah yang sifatnya sunnah, nadban yang sifatnya sunnah. Ba'dahuma, setelah kita sholat dua rakaat tadi, ya setelah kita sholat id dua rakaat tadi. Iya, kalau ini enggak, makanya di sini ditegaskan dengan mengatakan nadban. Ya oleh syarih ditegaskan dengan mengatakan nadban, karena memang enggak tidak sama dengan Jumat. Kalau Jumat itu rukun, kalau ini nadban, yang artinya acara Idul Fitri tanpa khutbah pun sah begitu ya, sah. Acara Idul Fitri tanpa khutbah juga sah. Namun melakukan khutbah secara yang bersifat nadab ataupun sunnah ya. Surat Iqtarabat. Surat namanya Iqtarabat ya? Enggak, dimulai dengan Iqtarabat. Apa ya? Nama surahnya apa? Lupa ya? Biasanya kan seperti ini. Iya, betul. Surah apa namanya, Pak? Coba kita tengok. Lupa saya surah apa namanya. Surah Maitasalun gitu kan? Iya, benar. Surah Oh iya, surah Al-Qamar ya. Iya benar itu. Iqtarabat as-sa'ah ya. Iya, surah Al-Qamar ya. Baik. Wa yakhthubu khutbataini. Ya, wa yakhthubu khutbataini, dan dia berkhutbah dengan dua khutbah. Ya sama kayak di Jumat lah. Ya sama kayak di Jumat dengan dua khutbah, yukabbiru fi ibtida'il ula tis'an. Dan melakukan takbir ya, di awal permulaan khutbah, di awal permulaan khutbah sebanyak 9 kali. Apa wilaan ini? Apa maksudnya mualah ya? Secara berturut-turut? Berturut-turut. Iya, apa itu maksudnya? Coba lihat dulu. Makna wilaan. Iya, wilaan. Kesetiaannya satu. Kesetiaan. Berarti terus menerus ya? Loyalitas, ketaatan, kepatuhan. Itu enak, itu enak. Iya, berturut-turut, benar. Iya, berturut-turut. Jadi, iya wilaan berarti mualah ya. Berarti memang maksudnya wilaan di sini adalah mualah. Ya. Iya, tanpa terputus-putus. Jadi kita lakukan takbir secara berturut-turut, yang artinya berarti ya bukan Allah apa Allahu Akbar lalu khutbah lalu Allahu Akbar, bukan berarti ada 9 takbir, tapi memang takbir secara berturut-turut. Ya, jadi melakukan iya 9 kali secara berturut-turut. Jadi bukan Allahu Akbar kemudian khutbah, Allahu Akbar kemudian khutbah, Allahu Akbar ya. Bukan maksudnya ada 9 takbir, tapi memang melakukan takbir sebanyak 9 kali di awal khutbah. Ya, di awal permulaan khutbah. Di permulaan awal khutbah ya. Kan khutbah ada 2 tuh. Nah, ini yang di khutbah yang pertama di permulaannya ya. Jadi saat memulai khutbah pertama itu melakukan takbir sebanyak 9 kali secara berturut-turut. Wa yukabbiru fi ibtida'i tsaniyah sab'an. Sementara di khutbah yang kedua itu kita memulainya dengan 7 kali takbir juga secara berturut-turut. Jadi di khutbah yang pertama kita mulai dengan 9 kali takbir secara berturut-turut, dan di khutbah yang kedua kita mulai dengan 7 kali takbir secara berturut-turut. Nah, ini di pandangan, di dalam pandangan. Maksud saya di dalam mazhab. walau fasala bainahuma bitahmidin wa tahlilin wa tsana'in kana hasanan. Dan kalau misalkan dia pisah di antara takbir tersebut, di antara dua khutbah tersebut, ya, walau fasala bainahuma, dan kalau dia pisah di antara dua khutbah tersebut dengan tahmid, tahlil ataupun pujian, kana hasanan, maka itu baik. Wallahu a'lam bishawab. Wa takbir ala qismain, dan takbir itu terbagi kepada dua bahagian, ya, jadi takbir itu ada dua macam, ada yang disebut dengan takbir mursal dan ada yang disebut dengan takbir muqayyad. Takbir mursal maksudnya adalah ma la yakunu aqiba salatin, takbir yang tidak dilakukan setelah habis sholat. Sementara takbir muqayyad adalah takbir yang dilakukan setelah habis sholat. Jadi takbir mursal, takbir yang kita lakukan bukan setelah habis sholat, itu disebut dengan, diistilahkan dengan takbir mursal. Takbir yang kita lakukan, yang selalu kita lakukan setelah habis sholat itu disebut dengan takbir muqayyad. Adapun takbir yang kalau misalkan malam takbiratul ihram atau waktu mau pergi ke lapangan, itu kita sebut dengan takbir mursal. Ya, intinya takbir mursal adalah takbir yang tidak dilakukan setelah habis sholat. Takbir muqayyad itu takbir yang kita lakukan setelah habis sholat. Wa bada'a al-musannifu bil awwal. Dan di sini Imam Abu Suja itu memulai penjelasannya dengan takbir yang pertama, yaitu takbir mursal. Ya, faqala, dengan dia mengatakan wa yukabbiru nadban kullun min dzakarin wa untha wa hadirin wa musafirin fil manazili wat turuqi wal masajidi wal aswaqi min ghurubish syamsi min lailatil idi ay idil fitri wa yastamirru hadha at takbir ila ay yadkhul al imam fi as salati lil idi. Dengan pernyataan Imam Abu Suja wa yukabbir, dan melakukan takbir yang bersifat nadab ataupun bersifat sunnah hukumnya, setiap dari kita yang laki-laki, perempuan, orang yang mukim, orang yang musafir, orang yang berada di rumah, orang yang berada di jalan-jalan, orang yang berada di masjid, orang yang berada di pasar, mulai dari terbenamnya matahari, dari apa namanya, dari akhir Ramadan, bukan min lailatul id, min apa namanya, akhir Ramadan, harinya satu terakhir, habis puasa, ya, ya habis puasa, bukan di bulan Ramadan, ya, ya benar, ya, min lailatul id, idul fitri, ya, min lailatul id, di malam lebarannya, bukan di malam Ramadan, ya. Jadi di malam lebarannya, berarti bulan Ramadannya sudah habis. Ya, bulan Ramadannya sudah habis di min lailatul id, di malam malam apa? Ramadannya itu dimulai dari terbenamnya matahari, itu udah masuk malam Ramadan. Malam Idul Fitri, ya, malam satu Syawal, ya. Sudah masuk malam satu Syawal. Wa yastamirru, dan takbir ini terus-menerus kita lakukan, wa yastamirru hadza takbir ila ayyadakhul al imam fi shalah, sampai imam mulai masuk sholat. Jadi takbir ini terus menerus kita lantunkan, kita apa namanya, kita lafazkan, ya, sampai si imam masuk ke sholat. Jadi mulai dari terbenamnya matahari sampai ke imam masuk sholat. Nah, demikian masuk fi sholati lil id, ya, sholat untuk hari raya lebaran itu. Wala yusan takbir lailata idil fitri akibas salawat. Wala yusan takbir lailata idil fitri akibas salawat. Dan tidak disunnahkan takbir, ya, pada malam idul fitri itu setelah salat. Jadi setelah kan terbenam matahari, maka masuklah malam idul fitri, kan gitu ya. Begitu terbenam matahari, maka masuklah malam Idul Fitri. Nah, mulai dari situ itu sudah disunnahkan melakukan takbir mursal, tapi tidak disunnahkan melakukan takbir muqayyad. Takbir sini takbir muqayyad. Iya, karena dikatakan wala yusan takbir lailata Idul Fitri aqibas salawat. Namun tidak disunnahkan melakukan takbir muqayyad. Jadi setelah sholat maghrib ada takbir, setelah sholat isya ada takbir. Nah itu tidak disunnahkan menurut Imam Ibnu Qasim. Lakin ya, lakinan Nawawi, akan tetapi Imam Nawawi fil adhkar, di dalam kitabnya Al-Adhkar, ikhtara annahu sunnah. Jadi menganggap ataupun memilih ya, memilih pendapat bahwa takbir muqayyad pada malam Idul Fitri itu sunnah. Ya, namun menurut Imam Ibnu Qasim, takbir muqayyad tidak sunnah pada malam Idul Fitri. Wallahu a'lam. Jelas? Jadi kalau dipahami dari keterangan ini bahwa Idul Fitri setelah Imam naik mimbar turun dari mimbar takbir lagi habis. Zuhurnya pun tidak, asar pun tidak. Iya, habis. Benar. Ini yang Idul Fitri ya? Iya, Idul Fitri. Nah, jadi yang Idul Fitri itu waktu takbirannya mulai dari terbit terbenamnya matahari sampai si imam beranjak ke ataupun memasuki sholat Idul Fitri. Nah, kalau misalkan imam masuk sholat Idul Fitrinya di jam 10, ya berarti mulai dari terbenam jam berapa terbenam? Jam 7 lah kira-kira. Mulai dari jam 7 sampai jam 10 pagi kita masih bisa takbiran. Nah, demikian. Takbir mursal ya, tapi ya, takbir mursal. Adapun takbir muqayyad menurut Imam Ibnu Qasim, ya, Imam Ibnu Qasim ini. Imam Abu Suja'i enggak tahu juga ya. Kalau menurut Imam Ibnu Qasim enggak sunnah. Tapi begitupun dia tetap menyatakan pendapat Imam Nawawi, ya tetap menukilkan pendapat Imam Nawawi yang menyatakan bahwa di dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi memilih bahwa hal tersebut sunnah. Wallahu a'lam. Ya, beginilah para ulama ya. Lapangnya dada mereka. Baik. ثم شرع في التكبير المقيد فقال ويكبر في الأضحى خلف الصلوات المفروضات. Kemudian takbir muqayyad ya, kemudian takbir muqayyad itu disyariatkan sebagaimana yang terdapat di dalam pernyataan Imam Abu Syuja, takbir pada salat Idul Adha. Ya, jadi takbir muqayyad itu disyariatkan pada Idul Adha. خلف الصلوات المفروضات, setelah melakukan salat-salat mafrudat. Min muaddatin wa faitatin, baik melakukan salat ada ataupun melakukan salat qadha. Min muaddatin wa faitatin, ya, baik yang maksudnya ya tidak luput ataupun yang luput faita. Nah, demikian. Jadi disyariatkan melakukan takbir muqayyad. Wa kadza khalfa ratibah, bahkan begitu juga ya, begitu juga setelah salat rawatib ya, salat rawatibah, sunnah rawatib ya biasanya kita ya bilangnya. Baik. Nah, itu juga ya, disyariatkan untuk melakukan takbir muqayyad. Wa nafilatin mutlaq, ya, wa nafilatin mutlaqatin, dan salat nafal yang mutlak ya, salat sunnah mutlak maksudnya ya, itu juga disunnahkan ya, setelah salat duha ya umpama kan gitu ya, disunahkan untuk ya salat tahajud, disunahkan untuk disyariatkan untuk apa, takbiratul muqayyad ya, takbiratul muqayyad ya, bukan takbir mursal. Wa salati jenazah, wa salati jenazatin, bahkan setelah salat jenazah. Iya. Iya, betul. Ya, benar. Enggak ngerti orang kan gitu. Mudah-mudahan karena sunnah kan. Benar. Di sini dikatakan thumma syara'ah, ya. Kemudian disyariatkan fit takbirul muqayyad kan gitu ya. Dan demikian. Wallahu a'lam bissawab. Yang jelas wa salati jinazah, dan di salat jenazah. Min subhi yaumi Arafah ila al-'ashr min akhir ayyami at-tasyrik. Ya, yang dimulai dari subuhnya hari Arafah. Ya, subuhnya hari Arafah sampai ke asar dari sampai waktu asar dari akhir hari-hari tasyrik. Ya, sampai di salat asar dari akhir hari-hari tasyrik. Ya, jadi berapa hari berarti? Sama aja, raya sama hari tasyrik 4 hari. 4 hari ya, begitu ya. Karena subuh Arafah di sana, berarti kita maghrib di sini. Subuh Arafah berarti maghrib di sini ya. Subuh Arafah berarti masuk 10 Zulhijjah. Arafah kan 9 Zulhijjah. Iya. 9 Zulhijjah masuk subuh itu berarti kan Arafah itu kan beda 4 jam. Jumlahnya kalau subuh maghrib. Subuh sana. Sana maghrib sini. Artinya kan masuk Arafah kan habis Arafah kan masuk Dzulhijjah masuk raya. Raya sini pukulan ini. Kalau itu ukur di sini, raya sini kita mulailah kita tabir tenggelamnya 9 Dzulhijjah di sini. Ya pokoknya 9 Dzulhijjah di sinilah ya betul. Ya. 9 Dzulhijjah di sini ya, sampai ke hari tasyrik. Iya ya, betul. Di asar ya, salat asar. Hari tasyrik di salat asar. Nah itulah akhir dari kita melakukan takbir ya. Muqayyad. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau itu sholat Idul Adha takbirnya 4 hari. Sholat Idul Fitri takbirnya turun imam. Iya, turun imam. Bukan turun imam. Beran, imam. Masuknya imam ke sholat. Ya, masuknya imam ke sholat itu udah gak ada takbir lagi. Yang banyak kebablasan kalau di sini. Hari Adha Fitri itu satu hari yang sampai zuhur sama asar. Oh iya. Banyak, oh nggak pernah dengar. Seperti itu. Oh iya. Ya perlu kita terangkan lagi lah kalau gitu. Kita dikatakan asal. Mungkin pangling pak. Pangling maksudnya yang dia kira kan ini kan penjelasan Idul Adha yang asar kan gitu. Jadi pangling dia gitu. Barangkali. Tapi dalam kitab apa ada juga dalam kitab Bajuri. Ada juga ulama yang menyatakan sampai asar. Sampai asar. Oh berarti memang ada ikhtilaf lah di internal kalau begitu ya. Berarti memang ada ikhtilaf di internal yang berarti. Yang masyurnya cuma sampai si imam, si imam ke salat ya. Wallahu a'lam. Saya salat tiap hari ngurut. Raya Idul Fitri. Enggak salah saya hari Minggu. Raya Jumat apa gitu. Iya. Raya keduanya masih takbir orang lagi salat. Raya kedua bahkan. Raya kedua. Ini Idul Fitri nih. Idul Fitri. Jadi seseorang siapa panggil apa ya? Iya. Si anak-anak lagi kira-kira. Iya, iya. Jangan gitu. Mohon maaf ya. Heeh. Kenapa takbir lagi ini? Maghrib, Idul Fitri, sampai segini lamanya masuk imam, apa sudah habis takbir? Jawabnya sudah tiba sakit gitu. Oh, di situ sudah. Ya harus dikasih tahu lah. Tolong banyak ustaz yang ajar di sini. Iya iya betul. Tanyakan, saya salah atau tanyakan. Iya iya. Ya takutnya nanti jadi bid'ah kan? Iya. Bid'ah tolala, bukan bid'ah hasanah lagi nanti jatuhnya kan gitu. Wallahu a'lam ya. Jadi itu memang perlu banyak kita inilah kita dakwahkan lagi apa yang ada di kitab ini kepada masyarakat. Karena kayaknya banyak yang nyampe di masyarakat udah enggak ada di kitab. Jadi yang sampai di tengah-tengah masyarakat itu adalah yang tidak ada di dalam kitab. Ya, pendakwahan kita ya. Pakai kitab. Iya benar. Ceramah-ceramah bebas. Iya benar. Iya. Akhirnya materi bebas. Materi bebas. Pokok. Kan? Iya ya, enak kan? Kita bisa mana dia ininya kan gitu betul pas. Betul, Pak. Terus tentang sirah takbirnya, maksudnya lafaz takbir ya. Wasighatut takbir, ya lafaz takbirnya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Jadi ada takbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbirnya 3, La ilaha illallah, baru tahlil, Wallahu Akbar, kemudian takbir lagi, Allahu Akbar, takbir lagi, Walillahilhamd, baru tahmid, Allahu Akbar kabiran, takbir lagi, disertai dengan ta'kid, Walhamdulillahi kafiran, tahmid lagi, disertai dengan ta'kid, Wasubhanallahi bukratan wasilan, ya, dan tasbih. La ilaha illallah wahdah, tahmid lagi, disertai dengan ta'kid, shadaqa wa'dah, ya, kemudian pentasdik, ya, wa nasara 'abdah, ya, kalau ini apa kita bilang ini, ya, nasar ya, pertolongan, wa 'azzahu jundah, ya, izzahnya Allah terhadap kelompok apa namanya jundah, junud, tentaranya, ya, wa hazamal ahzaba wahdah, ya, dan apa namanya hazam penghapusan gitu ya, apa namanya kita bilangkan, pokoknya penghazaman Allah terhadap ahzab, ya, musuh-musuhnya. La ilaha illallah, tahlil lagi, wallahu akbar. Ya kalau kita bahasa Indonesia kan kira-kira Allahu akbar, Allah maha besar, Allahu akbar, Allah maha besar, Allahu akbar, Allah maha besar. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, wallahu akbar, dan Allah maha besar, Allahu akbar, Allah maha besar, walillahilhamdu, dan milik Allah lah alhamad. Nah ini juga perlu ditegaskan ya ikhwan ya. Maksudnya walillahilhamdu. Jadi bukan walillahilham. Karena banyak yang saya dengar itu lafaznya walillahilham. Jadi bukan walillahilham. Tapi walillahilhamdu. Kalaupun misalkan mau kita sukunkan, maksudnya mau diwakafkan, maka wakafnya adalah walillahilhamud. Atau kalau kita milih lahjah yang berbeda, walillahilhamd. Itulah wakafnya. Walillahilhamd atau walillahilhamud. Terserah mau pilih lahjah yang mana atau logat yang mana ya. Walillahilhamd atau walillahilhamd. Nah demikian. Jadi bukan walillahilham. Gak ada dalnya. Maksudnya gak ada huruf dalnya. Bahkan bukan gak ada huruf dalnya. Ada nambahin kata ilham ya. Maksudnya iya ilham. Ini bukan ilham. Gak ada sama ilham ya. Iya ilham dibawa-bawa kemari. Walillahilhamdu. Itu aslinya. Jadi Allahu Akbar walillahilhamdu. Dan milik Allah lah segala pujian. Itu maknanya. Ya makna dari lafaz kita. Dan milik Allah segala pujian. Allahu Akbar kabiran. Ya. Hah? Itu sama aja salah juga ya. Iya, walillahil hamdu, hamdu, ha ha. Hamida. Ada bahasa Arabnya? Kematian. Kematian hamad. Iya. Hamida kematian. Masya Allah. Gawat kali maknanya. Wah, bahaya itu ikhwah. Iya mati artinya. Kematian. Jadi kematian untuk Allah wa waliyullah astagfirullah. Ya hati-hatilah ikhwah ya. Ini pentingnya kan. Bahaya kan. Makanya kalau salah membaca surah Al-Fatihah batal salat itu. Kacau sekali kan. Ya jadi walillahil hamd. Ya harha ya. Jangan walillahil hamd waliyullah ya. A'udzubillah min dzalik. Baik, Allahu akbar kabiran. Allah Maha besar, sebesar-besarnya. Walhamdulillahi katsiran dan segala puji milik Allah sebanyak-banyaknya. Wa subhanallahi bukratan wasilan dan tasbih maksudnya maha suci Allah ya. Kalau kita di sini maha suci ya. Dan kusucikan nama Allah baik pada pagi hari maupun pada sore hari, bukratan wasilan. La ilaha illallah wahdah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah semata-mata. Shadaqa wa'dah. Dia itu membenarkan janjinya. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah. Dia itu menolong hambanya. Wa azza jundahu. Ya wa azza jundahu dan dia itu mengizzahkan apa bahasa Indonesia izzah? Memuliakan. Memuliakan ya. Memuliakan tentaranya. Ya wa azza jundahu dan memuliakan tentaranya. Wa hazamal ahzaba wahdah dan dia menghancurkan musuhnya. Dia sendiri, maksudnya dia sendiri yang akan menghancurkan musuhnya, melenyapkan musuhnya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wallahu akbar, dan Allah maha besar. Wabillahi taufiq wa hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.